Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-11 dari silsilah manasik haji, kewajiban haji bagian yang kedua, wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari dan bermalam di Muzdalifah. Kewajiban haji yang ketiga adalah wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari bagi orang yang wukuf dari siang hari. Berkata Jabir radhiyallahu anhu menyifati wukuf Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka senantiasa beliau sallallahu alaihi wasallam wukuf sampai tenggelam matahari dan sampai hilang warna kuning sedikit sehingga tenggelam seluruh bulatan matahari. Hadis riwayat Muslim. Dan kita diperintah untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam manasik haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak tahu, mungkin aku tidak haji lagi setelah tahun ini." Hadis riwayat Muslim. Seandainya meninggalkan Arafah sebelum maghrib diperbolehkan, niscaya beliau sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan keringanan untuk orang-orang yang lemah, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan bagi mereka ketika meninggalkan Muzdalifah menuju Mina pada akhir malam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keringanan, menunjukkan bahwa wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari adalah sebuah kewajiban. Dan pendapat bahwa wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari merupakan kewajiban haji, dan orang yang tidak wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari diharuskan membayar dam adalah pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad, semoga Allah merahmati keduanya. Adapun Imam Syafi'i, maka beliau berpendapat bahwa orang yang tidak wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari dan meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari, maka dia tidak terkena dam. Kewajiban yang keempat adalah bermalam di Muzdalifah. Berdasarkan firman Allah, فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَذْكُرُ اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, maka apabila kalian berjalan dari Arafah, maka hendaklah kalian mengingat Allah di Al-Mash'aril Haram. Surat Al-Baqarah ayat 198. Yang dimaksud dengan Al-Mash'aril Haram adalah Muzdalifah. Dan dahulu Nabi SAW bermalam di Muzdalifah sampai waktu pagi, dan beliau memberikan keringanan bagi orang-orang yang lemah, para wanita dan anak-anak untuk meninggalkan Muzdalifah menuju Mina di akhir malam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Keringanan bagi golongan-golongan ini menunjukkan bahwa bermalam di Muzdalifah hukumnya wajib, karena kalau bukan kewajiban, niscaya tidak membutuhkan keringanan. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama, di antaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, semoga Allah merahmati keduanya, orang yang datang sebelum pertengahan malam diwajibkan bermalam di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Dan orang yang datang setelah pertengahan malam, maka seandainya dia berdiam sesaat di Muzdalifah, maka itu sudah mencukupi. Dan orang yang datang setelah pertengahan malam, kemudian berdiam sesaat di Muzdalifah, maka itu sudah mencukupi. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai